Thank you.

kakak-kakak sepuluh jemaah diundang, undang-undang dungo mohon ya da'ula ila robbi mul wasilata. Mereka mencari jalan pendekatan kepada Tuhan mereka. Ila robbihim kepada Tuhan mereka wasilata. Jalan pendekatan. Ayo akrabu. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Pokok berapa jemai dekat? Bayang jangan pilih tambah lebih, lebih dekat. Ayo siapa bu mereka? Ayo siapa ada yang dibuang min? Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mendapat jalan kepada Allah, mendapat jalan kepada Tuhan mereka, lebih. Lebih dekat kepada Allah. Bayar juna roma tahu dan mengharapkan kasih sayangnya Allah. Bayar kopuna ala tahu dan takut kepada siksa Allah. Dan takut siksa Allah. Bayar kopuna ala tahu dan sama takut dan berbunyi sama itu kuna. Siksa Allah. Inna ala barofika kana mahduro. Sesungguhnya siksa Allah harus ditakuti. Kana mahduro harus ditakuti. Yang berbunyi diikut pada mahmulun, mahdurun. Sungguhnya siksa Allah harus ditakuti. Ulai kalasina yadauna rob yadauna yabtaguna ila robbimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru ditulis di bawahnya mereka jin dan lain-lain. Yaktauna ila robbim. Mereka mencari jalan. Mereka di situ namanya jin dan lain-lain. Ya ayyuhal sini. Terjemahnya sarana pendekatan kepada Allah. Jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Umatnya dipelajari atau dituntun berdoa. ciuman teko kepalanya kan. Lho ayo ngono yang punya aku ngono. Menang. Direm ini ora seneng. Yo mau direm ora seneng. Asik menung tak sing hasil muni bakal sing wis diunek. Arpi-arpi ini biasanya yang jauh lebih minggu ya. Enggak, sama terasa awal sama garam itu aman ya. Ini mau makan takutnya jauh semuanya itu pun kayak mongkol bakal al-wasilah dalam Al-Quran ini terjemahnya sarana pendekatan kepada Allah. Bakal al-wasilah di dalam sholawat yang dibaca sesudah adzan terjemahnya rumah yang indah untuk disediakan untuk Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran yang berbunyi al-wasilah hanya dua. Nikmatin lagi ditulis. Kalau sudah mengerti tidak usah ditulis, omis mari nulis. Satu surat Al-Maidah ayat 35. Oh iya, besoknya. Dua surat Al-Isra ayat 57. Niku Pak Kursing kurang mantep. Kurang mantep tak kurang ambil. Nggih sami kurang ambil. Nah, saya lebih bisa kalau punya santri yang tidak percaya dengan kata-kata saya itu. Itulah santri Pak Munir. Ngono. Iya ya itu yang saya cari. Bila perlu tanya. Oh my. Alhamdulillah anak kula mboten teko. Ngono. Malah kula wedhus. Lah wis apa? Pamaramono kula nemu wedhus to digiling dipun mantu. Anake teko, assalamualaikum, assalam. Bapak ibu nek nangis, nangis nangis bunga. Kanggo ketekan anake sing mari, kita anu suwi kemang, bar kanca. Dene nangis bu garu-garu kula dipun pengin mantu. Kula dereng metu lawan sing kanggo mantu iki. Bunyi sing lapat-lapat, wonge nasib padul mari dereng pinang. Bunyi sing nomor 5 kula gerai-gerai mboten metuk. Bumi sik nomor poru lho, mari kita bina mari kita. Masya Allah. Duka orang-orang emang mau diri. Aku nawa kalau mantu. Ya, tak nonton dalam pedus pedus. Pedus yang melo pulau kabir. Dari itu. Pedus yang dikurang agar mikir. Itulah wasilah. Amannya sendiri. Bapak ibu itu namanya wasilah. Amalnya sendiri. Bukannya orang usah disebut-sebut mau ibu siapa paling ngeru. Ibu siapa kan agak Gusti, pulang ngipingan aku nih gue kerinan dari ibu siapa ngeru. Hidup ini mati-mati ibu siapa tanggal mulai kan. Lari mondok di sebelah orang yang dicemocol lu tau wis. Kare nangone wa arun. Kula tumbas gedhang goreng iki nggih, nggih niki lho kula mundur 3, saya 500 nggih nggih. Lho ngono. Ijak kabul nang wong wonge. Mara-mara dodok nang kono kelak tekno gedhang goreng 7 kae tak kono gawe. Iku jenenge Ribo Yadi. Moro-moro nyenotak pangalan berjinggak dan pintu kaya tak menegak apa aku sih dodok tapi nang pintu oh 14 ya rumah gak peduli gak pernah bisa tapi apa wis ngelak nah pun sumberat orang pun berkat bahasanya al-urfu ngomongnya ngarani urus. Dasar hukum Islam, satu Al-Qur'an, dua hadis, tiga sema'u sahabat, sema'u ulama, empat qiyas, lima al-urfu. Pun karupan, pun ruh. Enam masalah hati lu salah. Pintu istiqsan. Walu sama 10-11 sekarang lu kita perlu seperti lumah lari-lari lumah kurang dukul ya kencok depan kemana kurang kok gak orang kurang dukul aja gak habis gak orang habis ya wes gak orang kurang habis ya tak apa dulu. Mbak Bia yang bayar Mbak Ibu aku ini nikah penuh Mbak Medok gak ada surat-suratan Tata Kono gue beneran pernah itu bener ini Mbak Nami Bapak juga itu rasa lebih Bilbono Bumbung masa waktu tadi kamu ini masa mulia tak tahu nama kamu Yep. Ini, menurut, nanti amalnya itu Cuma kebutuhan orang tuanya ditanggung oleh dia sampai ingin kasih sayang kepada orang tuanya seperti kamarobayani sogiro, seperti mereka keduanya kasih atau mendidik membimbing saya waktu saya masih kecil. Cerita karena terserah yang cerita. Jadi kalau bagus ya anak dengan orang tua itu. Tak kerja sih cerita, mempelai cerita api. Gitu. Senangku nambahi. Mulai pilih nyambut gawe waktu bapaknya jengli berdiri nyambut gawe oleh diri satu bagi telu. Bisa kolong-kolong di mana bapak ibu ini. Tak perlu tolong di nampai dagangan, tak perlu tolong di tangan, kita bagus kan. Aku susu tambahnya bawa, pokoknya binul lali dan sampai katok sama robayani. Seperti kedua orang tua ini membimbing, membina, mendidik, memelihara saya di waktu saya masih. Indonesia ikuti Mam Sapiki harus ada wali meskipun wali hati diri. Apa sih ini moro-moro kok nikmati jujur aku ini bener-bener. Oh iya aku yang ngapak itu. Tapi aku gak mati. Kau bin bapak ya re. Kenapa gak bin bapak di Indonesia itu lah coro. Udu duwe surat nikah. Sarang surat nikah. Sedulur atau surat nikah kudu ana. Ya sementara tanah ini ya setahun naik maksudnya dulu tanah ini ya sampai dua anak selu kotak tinggalan dua anak selu saya punya jasanya menggulingkan tapi umum agak punya tapi lebih baik yang saya mengharamkan musnah Indonesia gak laku ini gak laku nasib ini juga satu gak boleh umum bapaknya jujur satu gak boleh nah Indonesia ya ada orang-orang itu sana puncak saya sudah pernah puncak Bogor setelah taman safari terus baliknya tamannya masuk puncak yuk di bawah timur tengah di bawah apa Indonesia itu saya jepen saya nikah itu juta nah ini piro mas kami ini Indonesia rawat rusak banget. Ada kata macam yang sedang ini sak menolong tahun tahun tinggal ini bersama anak itu. Tahu timur tengah mau turis turis biasa tak ngerepotin menipu. Kembali pastilah kelakuannya sendiri. Nabi Yunus mocok. La ilaha illallah. Ini kuntuk minal zalimin Al-Quran Surat Al-Anbiya' Katakan Nabi Yunus Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan terus sokabari tadi terus tiga orang tadi yang di Ashabul Ghor yang masuk dalam gua karena birul wali lain lawannya birul kumukul wali jai ada birul wali jai memperbaiki kedua orang tua dosa besar 7, termasuk 7 dosa besar. Tambah ilmu bikot kasarape hadise Nabi menyuruh kamu semua jauhilah 7 dosa besar, di antaranya mengukul walidaini, berani melawan, musuhi kedua orang tua, berani melawan, musuhi kedua orang tua. Nah, orang itu sangat taat kepada kedua orang tua. Nomor dua dari tiga orang ahli sedekah mengembangkan uangnya orang lain menjadi berapa saja diberikan kepada yang berhak. Nanti, oh ini dulu uangnya situ dikembalikan, tidak kate dipotong persen, tidak usah kate bunga. Menjadi asuransi, tapi tidak usah kate potong bunga. Berapa setor uang pada saya? 10.000, 10.000 saya kembangkan beberapa tahun menjadi 1M dikembalikan. Pada 1M saya dapat mencari bunga. Seperti di tafsirnya Bamaikilaya Jalma Kerja dulu pernah saya terangkan, membuang uang 1.000 dinar. Terakhir orang tiga itu, yaitu orang laki-laki terhadap orang perempuan, orang perempuannya sangat dicintai, sangat cantik, unggul wong lanang itu mang. Boleh tidak nolong armeno cantik relatif. Apa? Relatif. Iya, pemakan singarani. Pasti urung kira oli cipeng dengan kata-kata itu seneng ya itu cantik, wes senang. Ini kulitannya gosok, tapi apa? Mungkin macam ini kulit seneng-seneng gosok-gosok macam macam. Kopi mau seneng gosok, dinangan ni kau bayar. Jadi cantik itu tidak ada, koidanya tidak ada batasnya. Wes, sesuai televisi yang datar kawan, yang laki sudah berat seperti Nabi Yusuf dengan Zulaikha, tiba-tiba ingat kepada Allah. Aku diparingi duit dunia koyong ini kok tambah api berusaha api takkan pulang yang berlipat gak jadi. Amal yang paling baik mereka kaget. Biasanya orang lanang gak kena kejawil orang wetok, kejawil sih ini ya, dengan bantuan semua kejawil sih tidak ada gerjik ini, kejawil gerjik ini bakal-bakal gak nomor tiga itu amal yang paling baik, termasuk yang orang laki-laki sudah disiap-siagani oleh orang perempuan tapi dia tetap tidak mau melanjutkan, termasuk besok kalau kaki dari kubur dijemput.

Thank you. penumpang. Arane sing golek maam nek sak mendu. Niku lha udan lho, nggih. Ningali jam pun. Sampeyan pikir mari. Nek sing sak kanone pijete sing nggih istri wenak wong pun gak kuno gak ya sik nek ya tak terus pijete sik ora Thank you.

الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة Yeah. فالموت ولي نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. nek sapa mbak? Nampil ni dah.